Ahem juga. Hai Mas Jeba, salam dulu kek. Hai, apa Ratin. Kek gitu. Wow, udah rame. Assalamualaikum Tretan. Saya Sejegi. Alhamdulillah. Evo tua, yuk. Cekrek. Owa duaan. Apa itu? Oh, dua-duaan. Demak. Kenapa orang Semak. Kurang, lagi, kurang deket ya. Mau foto, mau nyanyi. Nyanyi yaudah, aja ya. Nyanyi dulu ya. Oke, yuk. Adela. Yang selanjutnya. Cintaku kepadamu.